dekatlah kepadaku. Ku ingin engkau tahu, ku mengagumimu. Engkau dan aku bagaikan doa yang mengikat. Dalam setiap langkahku, namamu ku sebut. Ku jatuh, ku jatuh kembali padamu. Hanya denganmu ku lepas semua raguku. Hatiku, hatiku jatuh kepadamu. Seluruh semangatku jatuh dan jatuh kepadamu. Kau nyali terakhirku. Oh, oh, oh. Kau nyali terakhirku.